Ayo maju, Mas. Apa, Mas? Sawer, sawer, sawer. Yang suka janda-janda, cocok sama bajunya kami ungu ya. Sejati. Oh, oh, meskipun lagunya habis, tetap konsisten sama sawerannya. Oh, karena versi itu. Ya enggak lah, Mas. Berhubung ini temanya begitu. Betul gitu. Sekali.